Kembali kami diingatkan, Engkau Tuhan yang menjadi hasrat jiwa kami. Di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kami seperti rusa yang kehausan. Kami seperti seorang anak di tengah padang belantara yang mencari perlindungan. Kami mencoba dengan segala kekuatan kami, namun sia-sia di tengah padang belantara dunia ini, kekecewaan demi kekecewaan kami dapati. Kami mencoba memenuhi keinginan-keinginan kami dengan harta benda, namun rasanya kehausan itu bukannya terpenuhi, tetapi kami semakin haus. Kami memerlukan uang, tapi semakin kami memiliki uang, kami semakin bergantung dengan uang itu. Rasa-rasanya seperti minum air laut. Yang semakin kami minum, kami semakin merasakan kehausan Tuhan. Namun ketika jiwa kami mendekat kepada-Mu, menaikkan rasa syukur kehadirat-Mu Tuhan, rasanya hati kami lega, kami puas, kami merasakan ketenangan yang dari Tuhan, yang dunia tidak pernah sediakan bagi kami. Itulah kehausan kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ibadah pagi hari ini. Melalui pujian yang kami naikkan, kami boleh merasakan ketenangan yang dari Tuhan. Biarlah ketika kami berdoa, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kembali jiwa kami disegarkan, dipuaskan. Karena Engkau Tuhan yang hidup di dalam firman yang kami baca. Dan kami renungkan, Roh Kudus-Mu hidup di dalam jiwa kami, sehingga kami mampu meresponi firman yang kami baca. Dan kami menyadari Tuhan, daging kami, tubuh kami lemah. Pikiran kami begitu mudah dialihkan ketika kami sedang bersekutu dengan Engkau. Pikiran kami kerap kali lari menjauh dari Engkau Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini menolong kami menyembah Engkau, memuji nama-Mu, merasakan persekutuan yang dari Tuhan. Bahkan kami bersyukur roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mengingat beberapa dari kami yang hadir di tempat ini membawa kesulitan, pergumulan hidup. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Memohon jalan keluar dari Tuhan. Dan biarlah kami mendapatkan kelegaan itu ketika kami menghampiri-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lembut, saudara ya. Biarlah jiwa kita dipenuhkan dengan puji-pujian, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian, saudara ya. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sekali lagi, saudara ya, kita membaca bagian ini ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Wahyu ini, jelas kalimatnya mau diterjemahkan dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani, dari berbagai macam bahasa. Kalimat ini tidak bisa disangkal bahwa dikatakan dengan jelas bahwa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu oleh karena kehendak-Mu. Mungkin mic-nya agak berdenging, bisa ini ya, apa ininya dikurangin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini ketika kemarin saya mengikuti kolokium atau seminar teologi ya, saudara ya, saya sebenarnya berkata jujur saya tidak siap karena saya sedang memikirkan menggumulkan sesuatu, saudara ya. Jadi mulainya jam berapa, pembicaranya siapa, temanya apa, saya nggak peduli, saudara ya. Pokoknya janjian sama Pak Aksi, sama istri, 6:30 berangkat. Ya udah begitu saja, saudara ya. Namun satu hal, saudara ya, ketika saya mengikuti seminar ini, banyak hal saya mendapat berkat. Bahkan bukan hanya ketika para teolog yang bergumul dalam bidang biblical, Alkitab, saudara, menceritakan bagaimana Alkitab begitu luar biasa. Dan saya merasakan Alkitab itu hidup, bukan karena pembicaranya, tetapi bagaimana ketika membaca ayat demi ayat itu, bagaimana firman itu betul-betul menjamah. Itu satu berkat yang kemarin saya dapatkan, saudara ya. Berkat yang lain, saudara ya, ada toko buku yang dibuka di sana, ada 4, salah satunya Momentum, saudara ya. Saya kadang melihat-lihat dan kami sudah terbiasa, saudara ya. Ini kebiasaan, saya bukan ngomong ini hal yang kebiasaan itu kadang-kadang enggak baik, saudara ya. Kebiasaannya apa, saudara ya? Lihat-lihat terus pengen beli, saudara ya. Enggak apa-apa, saudara ya. Masalahnya kadang beli enggak dibaca, saudara ya. Jadi itu yang menjadi penyesalan, saudara ya. Kadang seminar yang kemarin dari Malang, bukunya masih di plastik, saudara ya. Saya ngerasa sama istri, udahlah enggak usah beli lagi, kamu beli buat apa gitu, saudara ya. Tapi istri saya beli lagi, kemudian saya lihat-lihat, saya temukan satu buku, enggak bisa enggak beli juga, saudara ya. Tapi supaya saya tidak bisa merasa bersalah, saudara, saya buka buku itu, saya enggak mau lihat buku lain, buku satu itu saya buka. Bagaimana tentang judulnya unik, menebus sain, menebus sain, saudara ya. Bagaimana pengetahuan ini, karena kemarin waktu saya kelas katekisasi, saudara, ada satu pembicaraan-pembicaraan yang kadang tanpa kita sadari, ilmu pengetahuan ini kita akui sangat baik. Ilmu pengetahuan ini menolong manusia, itu fakta, saudara ya. Tetapi permasalahannya adalah, sadarkah kita bahwa ilmu pengetahuan itu bukan segala-galanya? Ilmu pengetahuan itu terus bertumbuh dan mengalami perkembangan, saudara. Alkitab bagaimana? Alkitab dari dulu ditulis sampai hari ini tetap, saudara ya. Yang berubah apanya? Kami yang membaca. Kadang-kadang kami dengan keterbatasan kontekstual kami salah memahami Alkitab. Tapi Alkitabnya tidak pernah salah, saudara. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan saudara dalam buku itu satu hal yang banyak bab, saudara ya, bagaimana tentang penciptaan dan evolusi. Bagaimana orang memahami tentang penciptaan, bagaimana tentang evolusi. Bagaimana Alkitab diciptakan atau dibuat di tengah-tengah dunia yang politeis ini. Hal yang menarik, saudara ya. Saudara, kalau tadi kita baca, engkau layak menerima pujian, hormat, karena engkau Tuhan yang menciptakan. Di antara kita tidak ada hal yang, apa, ada masalah apa dengan bagian ini, apa yang unik. Tetapi ketika saudara menyelami tulisan ini ditulis, kira-kira 2000 tahun yang lalu, atau mengacu kepada tulisan Musa sekitar 3500 tahun yang lalu, di mana manusia belum banyak yang bisa membaca, belum banyak yang bisa menulis, bahkan orang tidak mengerti tulisan. Di tengah-tengah politeisme, orang-orang menyembah dewa, orang-orang berkata, manusia itu diciptakan hanya karena untuk kepuasan para dewa. Manusia itu diciptakan, saya membaca kalimat-kalimat itu namanya, dewa-dewanya udah saya gak tahu deh saudara ya, terlalu rumit namanya. Tetapi penulis namanya agak sulit namanya ya, saya gak ingat saudara ya. Penulis berkata, cerita itu begitu menjijikkan bagi aku, bagi saya. Ketika mendengar berita tentang penciptaan manusia. Mereka mengatakan bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk menjadi budak. Manusia itu diciptakan karena perkelahian para dewa. Saudara-saudara, di tengah kondisi seperti ini, Musa dengan hikmat wahyu dari Tuhan, dia menuliskan peristiwa 2500 tahun sebelum dia. Dia menuliskan bahwa sesungguhnya Allah yang Esa itu menciptakan manusia. Saudara coba bayangkan, di tengah-tengah orang yang tidak ngerti tentang keberadaan manusia, di tengah pemahaman yang begitu kacau balau, Alkitab menyajikan sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau membaca mau sejarah dari budaya manapun, ketika melihat penciptaan manusia, saudara akan tertawa, saudara ya. Oh ini toh, kalau dari yang saya ingat, Jepang, orang Jepang itu beranggapan, oh ada seorang dewa ya yang turun kemudian membuat pulau Jepang. Lalu ada seorang wanita, gak ada yang lain. Wanita ini kemudian dinikahi oleh dewa, lalu punya anak. Tapi dia tinggal cuma berdua dengan anaknya, keliling pulau Jepang, lalu ketemu anak itu, ibunya ini tertarik kemudian punya anak lagi. Saudara, banyak cerita yang saya gak mau pusing saudara ya. Tetapi saya melihat Alkitab begitu luar biasa. Dan bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, bukan sekedar kemarahan para dewa, peperangan para dewa, untuk melayani nafsu para dewa, tidak. Tetapi Allah menciptakan manusia. Mazmur 149, firman Tuhan berkata demikian, biarlah mereka, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan mengingini, Tuhan berkenan kepada umatnya, kepada ciptaannya. Tuhan memandang indah ciptaannya. Apanya yang indah, saudara? Dalam persiapan hari ini, saya merasakan banyak hal yang menarik, saudara ya. Ternyata di dalam ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam persekutuan yang kekal itu, saudara, ada satu relasi yang sangat intim. Bahkan mereka dikatakan dalam tanda kutip, Allah Bapa, Anak, dan Roh bukan lagi dikatakan tiga, tetapi dia Esa. Walaupun mempunyai tiga pribadi, tetapi dia satu oknum. Itu menunjukkan satu persekutuan, satu relasi yang begitu luar biasa. Lalu untuk apa? di dalam kesempurnaannya, di dalam kelengkapannya, kesempurnaannya Allah ini, lalu dia menciptakan manusia. Alkitab menceritakan supaya manusia menikmati persekutuan dengan Tuhan. Coba bandingkan dengan cerita-cerita dari tempat lain, saudara ya. Mereka menganggap manusia sebagai budak. Mereka manusia, salah satu dewa yang menjadi pekerja begitu capek, lalu protes kepada dewa pimpinannya. Dia berkata, kami kelelahan. Kalau begitu, buat manusia untuk menggantikan pekerjaan kamu. Saudara-saudara, tapi Tuhan tidak menyuruh manusia untuk menjadi budaknya. Manusia diciptakan Allah untuk bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang menjadi esensi berita hari ini, saudara ya. Langkah berikutnya, bagaimana cara kita bersekutu? Tuhan ingin saudara dan saya menikmati persekutuan dengannya. Saudara, saya ingin gambarkan hal yang sangat sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira dalam kehidupan sebagai manusia yang hidup, apa yang terpenting bagi saudara dan saya? Apa Bapak Ibu yang terpenting dalam kehidupan? Makan. Kalau enggak makan mati loh Pak. Oh iya, makan. Apa yang terpenting dalam kehidupan manusia? Saya lengkapi ya. Yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kehidupan binatang lain. Kehidupan tumbuhan lain. Tapi kehidupan manusia. Apa yang terpenting? Apa yang membedakan suatu kehidupan dengan yang tidak hidup? Apa saudara? Saya ada relasinya enggak dengan mimbar ini, kayu ini, jangan ngomong mimbar, kayu ini. Ada apa dengan kayu ini? Enggak ada apa-apa, dia mati. Apalagi saya ngomong kayu ini dengan air ini, enggak ada hubungan, dia mati, saudara ya. Tetapi beda sekali ketika berkata saya dengan anak saya, dengan istri saya, dengan sahabat saya. Saudara mulai paham apa yang terpenting dalam kehidupan ini, saudara? Apa yang membedakan sebuah kehidupan dan kematian? Saudara, orang yang di kuburan, jejeran, saudara ya, dia punya relasi enggak? Oh, itu tetangga saya, gitu-gitu ya. Ada pocongannya, ada jenazahnya, oh ini tetangga saya, begitu saudara. Mau jadi busuk, mau hidup, mau apalah dibongkar, gak ada apa-apa. Itu gak ada hubungannya. Tetapi lain sekali ketika saya dengan penginjil Beni duduk bersebelahan. Kalau kemudian saya dengan penginjil Beni duduk di situ sehari, dua hari, setahun, dua tahun di situ, diem aja. Ya apa bedanya saya di sebelahnya jenazah atau orang mati? Saya ingin katakan perbedaan kehidupan dengan kematian adalah setiap kehidupan ada relasi, ada interaksi, ada hubungan. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Lalu muncul pertanyaannya, apa itu hubungan? Mengapa diperlukan? Apa alasannya hubungan itu penting? Bagaimana caranya hubungan itu, saudara ya? Di mana hubungan itu? Atau dengan siapa hubungan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berkata, oh saya gak perlu hubungan, gak perlu relasi. Maaf saudara, apa bedanya saudara dengan orang mati? Ngerti poin saya saudara ya? Apa hubungannya saudara? Saudara, inilah yang harus kita sadari dalam kehidupan ini. Kita memerlukan hubungan atau relasi. Namun yang menjadi pertanyaan, hubungan seperti apa? Saudara, saya ingin gambarkan ya, bagaimana ketika hubungan itu bukan lagi menjadi hubungan, tetapi menjadi permusuhan. hubungan itu bukan lagi menjadi saling membangun, tetapi hubungan itu menjadi peperangan. Saudara, kalau ada peperangan, kalimat kata peperangan, yang muncul apa saudara? Salah satu pasti menang dan mati. Bukan hanya sekedar kalah. Pertama hubungannya sudah hancur, kemudian kematian yang menyertai. Itu sebabnya saudara, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini relasi sangat penting. Hubungan sangat penting. Makanya ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Dia ingin berhubungan dengan saudara. Saudara, hubungan itu apa? Ya macam-macam saudara ya, nanti kita bisa mengerti hubungan saya dengan istri berbeda dengan hubungan saya dengan anak. Ya, sama-sama itu satu relasi, tapi keintimannya beda. Ya, saya senang memeluk Gabriel, saudara ya. Kalau Angel dulu masih kecil terus saya peluk gitu saudara. Tapi kalau sekarang memeluknya sedikit berbeda karena dia sudah mulai remaja saudara ya. Jadi kemarin datang saya peluk dia. Saudara, ketika memeluk anak itu rasanya lega saudara ya. Artinya apa saudara? Ketika saya memeluk Gabriel, hati saya tenang. Bahkan ketika saya mencium gitu, ada satu kesukaan tersendiri saudara. Sekali waktu saya pikir-pikir, apa ini hanya saya nikmatin saja. Lalu saya tanya Gabriel, kamu kalau papa peluk gimana rasanya? Seneng pak. Dia merasakan aman, tenang. Saudara-saudara, kalau ini hanya sekedar kata-kata mungkin akan sulit ya. Tapi kalau seandainya kita praktekkan saudara ya, ini bukan karena juga hal khusus saya dengan Denny, tidak ada hubungan darah saudara ya, tapi dia itu anak. Maka ketika saya datang ke Denny, saya peluk Denny, katanya boleh saya kalau enggak boleh mengenal Tom ketika aku dari remaja kemudian jadi jadi teman. Saya bangga dengan kau. Sekali lagi saya semoga kau terus menjadi hamba Tuhan yang setia. Amin. Saya tanya begini, perasaanmu gimana? Apakah sudah ada sentuhan atau ada sesuatu relasi yang lain? Makasih. Kita jarang ya berrelasi dengan hari ini tiba-tiba dengan satu peristiwa kemudian Benny marah saudara ya, lepas saya benar atau salah, yang jelas hati saya terluka. Entah nanti balik atau tidak, hubungan itu tetap itu menjadi awal sebuah kematian. Itu sebabnya ketika kami beda pendapat dengan istri, apa yang terjadi? Luka. Pertanyaannya, apakah saudara mau bunuh diri dengan membenci pasangan atau teman atau sahabat? Atau saudara mau membangun sebuah kehidupan yang baru? Tuhan menciptakan saudara sebagai makhluk hidup. Bukan hanya seperti tumbuhan yang tidak bisa bergerak. Bukan hanya seperti binatang yang hanya diatur oleh siklus alam perkembangannya. Tetapi kita manusia yang diciptakan dengan perasaan, dengan pikiran, dengan emosi untuk membangun relasi. Saudara, dari mimbar ini saya katakan, Tuhan ingin mendekap saudara. Tuhan, Allah yang menciptakan saudara, ingin memeluk saudara. Supaya saudara mendapatkan perlindungan. Supaya saudara mendapatkan kepenuhan arti kehidupan. Tuhan tidak ingin saudara jauh darinya. Itu sebabnya Dia rela mengorbankan anaknya Yesus Tuhan turun ke dunia hanya untuk sebuah perbaikan relasi yang sudah mati itu. Kita diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan juga punya sahabat. Punya rekan tetangga. Dan itu semua untuk sebuah kehidupan, saudara. Saudara, kalau Tuhan menciptakan kita untuk sebuah relasi, lalu bagaimana kita membangun relasi itu dengan Dia? Rick Warren berkata dengan sebuah penyembahan. Agar kita menikmati Dia melalui hubungan penyembahan. Loh, apa bedanya kemudian dengan para dewa yang ingin dilayani, yang menciptakan manusia dengan budak? Dan kita juga dikatakan hamba Tuhan, budak Tuhan, lalu apa bedanya? Saudara, itu dewa-dewa dalam tradisi berbagai budaya di Mesir ataupun di Timur Tengah, itu enggak ada hubungan antara dewa dan makhluk yang diciptakan, dia hanya melayani jadi budak. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia ingin berelasi. Dia punya hubungan yang dekat. Karena itu hubungannya adalah hubungan penyembahan. Hubungan memuliakan Tuhan. Dan ketika saudara bisa menyanyi, memuji Tuhan, keluar dari hati saudara, membesarkan nama Tuhan. Hubungan itu suatu hubungan yang sangat indah. Rick Warren meringkasnya dengan sebuah penyembahan secara cepat saya katakan untuk mendatangkan kesenangan bagi Allah. Tapi apakah berarti hanya Allah yang senang? Saudara, saya setiap kali berelasi, berhubungan dengan Tuhan, kepuasan itu tidak bisa dibendung, saudara. Saya gak ngerti perasaan Tuhan. Kalimat ini berkata mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Tapi saya jelas senang berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Saya gak tahu penginjil Benny kalau bersekutu dengan Tuhan rasanya takut menderita atau ada kelegaan. Ada kelegaan. Ada satu damai sejahtera yang dari surga yang tidak bisa diungkapkan. Itulah hubungan kita. Penyembahan itu bukan sekedar nyanyian atau musik. Kadang-kadang orang berkata gereja tertentu, oh kita penyembahan dulu sebelum firman Tuhan. Oke, saudara, itu penyembahan itu bagian dari penyembahan, saudara ya. Tetapi sesungguhnya penyembahan itu juga nyanyian. Melalui alat musik juga tidak apa-apa, saudara ya. Penyembahan itu bukan untuk kepentingan. Penyembahan itu untuk kepentingan Allah. Karena itu perintah, bukan untuk kita. Kalau saya nanti menyembah Tuhan, lalu saya dapat apa? Saya sudah berusaha menyembah Tuhan, hati saya kosong. Saudara tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi saudara tetap menyembah. Karena penyembahan itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kemudian menghampiri kita, kita merasakan damai surgawi, itu lain cerita. Kita perlu memuji Tuhan lagi, saudara. Tapi penyembahan itu untuk kepentingan Allah. Dan penyembahan bukan bagian dari hidup. Oh, saya kadang bolehlah menyembah Tuhan. Kadang saya untuk kepentingan saya sendiri. Saudara, penyembahan adalah kehidupan kita. Jadi kalau saudara pengen betul-betul hidup punya relasi, tadi kita bahas kalau hidup itu kan punya relasi, maka hidup kita adalah berelasi dengan Allah melalui penyembahan. Lalu contohnya apa penyembahan itu, saudara? Ini kesimpulannya. Penyembahan bukan hanya pujian dari mulut tetapi juga hati, ya. Satu pujian yang keluar dari hati, ya, tercermin dalam perbuatan dan tindakan yang kembali mendatangkan pujian dari Allah. Contohnya apa, saudara? Kesemuanya itu berorientasi pada Allah, bukan pada manusia. Itulah kehidupan umat Tuhan, saudara dan saya, karena penyembahan bukan dari bagian hidup, saudara. Saudara, inilah kesimpulannya. Ada beberapa waktu yang singkat saya ingin mengajak saudara menyembah Tuhan. Tadi kita udah nyanyi, saudara, ya. Mari kita menyembah Tuhan melalui Mazmur, saudara, ya. Mari kita baca Mazmur 148 secara bergantian, saudara, ya. Kalau Sulis bisa tampilkan, bisa bantu, atau semuanya sudah punya Alkitab elektronik atau ini, kalau sudah punya enggak apa-apa. Mazmur 148. Ini adalah salah satu bentuk penyembahan kita, lalu kita ucapkan melalui litani, pembacaan Alkitab bergantian, ya, kita baca secara bergantian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tingginya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Haleluya, haleluya sama dengan pujian atau puji Tuhan, saudara, ya. Saudara, ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam bentuk relasi, litani, atau kita di dalam kelompok banyak. Boleh saudara membaca sendiri, di rumah juga boleh. Penyembahan kita juga bisa berupa pujian. Saudara, penyembahan bisa kita ekspresikan dengan berbagai cara, saudara, ya. Juga bisa melalui doa syukur. Mungkin secara singkat saya minta penginjil Benny naikkan doa syukur tentang saya tanya Benny, kamu bersyukur sekarang sudah dipercaya apa namanya janin dalam kandungan istrimu, ada hal yang bersyukur sekalipun kadang kamu sekarang dalam kebingungan karena Kristi kerap kali mual-mual gitu, ya. Lalu pekerjaan penginjil Kristi sebagian digantiin penginjil Benny. Puyang dia, saudara, ya. Tapi saya tanya, kamu ada syukur tentang hal itu? Mari doakan syukur, kita menyembah Tuhan dengan rasa syukur dengan apa yang kamu alami hari ini. Boleh. Bapa di dalam surga, kami bersyukur secara khusus hamba-Mu, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang peduli pada kehidupan kami, dan biarlah mata hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah pertolongan kami, dengan tangan-Mu yang kuat dan hati-Mu yang penuh kasih kepada setiap kami. Bahkan mata Tuhan yang senantiasa memandang kepada setiap kami, dan telinga Tuhan yang selalu Tuhan sendengkan untuk boleh mendengar setiap doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang boleh kami miliki dalam kehidupan ini. Mungkin ada suka duka, pergumulan, kesulitan, tetapi biarlah iman kami tetap dapat percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami boleh terus melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah hidup kami, kami persembahkan menjadi pujian, menjadi penyembahan kami, menjadi syukur kami kepada Engkau atas segala yang telah Tuhan perbuat dan percayakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Iya, saudara, penyembahan itu banyak bentuknya, saudari. Karena itu saya ingin mengajak saudara, kalau tadi diperluas dengan bagaimana caranya, caranya banyak. Lalu nanti bagian terakhir saya kasih contoh sedikit. Tetapi juga kapan kalau kita mau memuji Tuhan? Apa karena saat kita beruntung saja, kalau menerima hal yang baik saja? Pemazmur berkata dalam Mazmur 34 ayat yang kedua sampai lima, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara lihat, menyembah itu di segala waktu. Dan menyembah itu juga bersama-sama. Dan ketika kita ada dalam komunitas ibadah ini, kita sama-sama menyanyi, ini hal yang baik. Tapi yang harus menjadi koreksi kita terus, waktu kita nyanyi ada rasa syukur atau mengeluh. Berorientasi kepada Tuhan atau kepada diri kita. Atau kita siap-siap mengkritik nanti MC-nya, pemusiknya, apa siapa saja. Atau kita berkata, aku gak peduli itu pemusiknya, MC-nya. Pokoknya hati saya memuji Tuhan. Karena saya mau menyembah Tuhan. Secara cepat, kalau kita melihat 1 Korintus 13 ayat 31, Paulus berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Jangan makan, wah, karena satu porsi 2 juta langsung difoto dulu, jangan disentuh, diupload. Makanan terlesat, nah gitu. Bukan untuk memuji Tuhan, untuk nunjukkan ke semua orang, gue kaya. Hati-hati, saudara. Melayani Tuhan bukan untuk memuji Tuhan, untuk menunjukkan hebatnya saya. Merangkai bunga bisa dipakai untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi merangkai bunga bisa menjadi kehancuran bagi saudara dan saya ketika kita membanggakan diri kita. Karena itu Paulus berkata, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Di Yesaya kalimatnya keras sekali. Kalian hanya memuji Tuhan, hanya memuji aku. Dengan mulutmu, persembahanmu menjadi hal yang menjijikkan bagi aku. Saudara, kalau saudara ragu-ragu memberi persembahan, rasanya Yesaya menyarankan, enggak usah, saudara ya, itu bikin kotoran di gereja, saudara. Saudara, persembahkanlah hidupmu dengan segenap hati. Karena itu Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Roma 12 ayat 1 yang terakhir berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah penyembahanmu. Itulah kehidupanmu yang sesungguhnya. Saudara, mau hidup atau mau mati? Kalau mau mati, silakan hancurkan semua hubungan. Bencilah semua orang. Engkau akan dengan sendirinya, walaupun masih bernafas, akan menjadi orang yang mati. Terlebih kita terpisah dari Tuhan. Tubuh kita masih ada, tapi roh kita sudah mati terlebih dahulu. Saudara, penyembahan bisa dilakukan dengan doa, dengan pujian, dengan mazmur, dan melalui tindakan perbuatan kita. Saudara, bisa dengan hati yang syukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Besok mau ibadah. Nah, ini saya sudah doakan. Saya mau beri persembahan. Saya enggak pusing, saudara ya, firman Tuhan berkata, isinya berapa enggak pusing. Tapi dengan tulus, masukkan, lalu simpan baik-baik, besok bawa dengan hormat kepada Tuhan. Rekan-rekan yang melayani Tuhan juga enggak boleh bawa itu asal-asalan. Saudara, mewakili Tuhan, bawa yang baik, doakan untuk Tuhan. Saudara juga bisa rasa syukur, saudara, rasa ingin membangun relasi dengan Tuhan, juga dengan sesama. Pas ini, hari ini ulang tahun saya, jadi saya mau kasih hadiah, bagi-bagi hadiah. Silahkan, itu juga perbuatan, tindakan syukur, saudara. Saudara juga bisa bersedekah kepada orang yang miskin. Saudara bisa mengadakan syukuran ketika saudara senang ataupun ketika saudara sedih. Itulah inti kehidupan kita. Adakah kita mau menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau hari ini Engkau memanggil kami untuk menikmati perjamuan kudus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang menebus kami dan memanggil kami untuk berelasi dengan Engkau, dengan penyembahan-penyembahan kami. Bahkan Engkau juga menolong kami berelasi dengan sesama kami, dengan pasangan kami, dengan keluarga kami, agar kami juga semakin hidup. Terima kasih Tuhan, roti dan anggur di hadapan kami sebagai lambang tubuh dan darah-Mu kembali memulihkan relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.